kill. Ya bodoh amat, nangis sekolah lu kagak tamat. Ralat, otak lu itu sudah berkarat. Ngomongnya ini itu kagak bermanfaat. Ngegibah lu bakat, dadah diadat. Ngomongnya pakai jari, di sosmed setiap hari. Gosip lu cari-cari, lalu sibuk maki-maki. Lu berlagak hebat karena banyak rupiah. Tapi lu harus cepat untuk pergi rupiah. Cari masalah, bodoh amat lah. Lakuin ini itu jadinya serba salah. Ngelayanin elo hanya undang amarah. Lebih baik gue acukan masalah.